الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن أخذ بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل حفظكم الله، أحكام المساكنة والتنوين. سدى متدى متدى كنابا ديا بلمسا برنا دوا سهايا إضغام سماقة الظهار. طيب يا أخوان في الله، سؤالا، كنابا ابن الجذري مولا يسمى حكم الإضغام ماذا؟ كنابا الطيبي مولا يسمى حكم الإضغام، ففي الجذري مولا يسمى حكم طه يظهر المنى يلبي بقوس. يا إبراهيم أول داري أبا داري دلم تنقره كان نعم الطيبي داري بي داري الوار ممتاز. من يلبي بقوس شهرين بقوس ها مراي داري إظهار إتو يلبي بقوس سبب إتو أول داري دلم أن كتاب ياسا من غجر حروف المخارج داري أبا dalam dulu jauh lepas tu halq lepas tu lisan seterusnya. Itu pertama. Nombor dua, mana yang lebih mudah, mana yang lebih mudah untuk belajar idhar atau idham? Idhar semua satu jenis, tak ada sama gunna yang bukan sama gunna ini macam itu, tak ada. Idhar semua satu jenis, paling jelas habis. Wadah betul. Dan dalam ilmu lebih bagus santri mulai dari tahap yang apa yang paling mudah, sedikit bersedikit, tahap pertama. Jangan apa pergi untuk tinggi kalau anda tak kuat dalam dasar. Betul? Mintaz. Qala rahimahullah ta'ala idgham fi ahrafi madha? Al-idgham fi arba'atu fi ahrafi yarmuluna. Al-idgham fi ahrafi yarmuluna la mithla bunyan wa la yanmuluna. Limadha bunyan wa sinwan wa qunsharat untu idgham dalam dua kalimat? Kalau satu kalimat idgham musakina sama harf yang depannya dalam satu kalimat, Arab tak terima. Kenapa? Nah, yani. Hah? Apa? Rusak. Rusak apa? Rusak kalimat dan makna apa? Kalimat itu tak bisa saya merusak kalimat itu. Dari satu kalimat dari makna yang ma'ruf menjadi apa? Bukan ma'ruf sekali. Paris susah. Diyya suwan. Nafum, masya Allah. Soalan lagi. Indak ya akhana Ali, ya akhana Bilal, barakallahu fi. Apa kalimat di Al Quran yang idghamnya dalam satu maksudnya yang dia kecuali dari idgham? Apa kalimat yang kecuali dari idgham sebab nunsakina sama harf idgham dalam satu kalimat? Berapa kalimat yang dia dalam niat nun sakinah sama harf idgham tapi tak bisa apa? Tak bisa apa? Idgham. Tiga apa? Tapa kurang satu lah bahasa. Hah? Inwan. Sinwan. Inwan itu luar Quran. Sinwan. Dunia. Inwan. Yang dia baca? Dunia. Nahsan empat. Mafhum. Tayyib. Wataraku al-ghunna ma'lam wara. Dia meninggalkan al-ghunna sama harf apa? Lam wara. Kenapa ya Aba Amr? Kenapa tak ada idgham sama harf lam wara? Yani tempat keluar harf lam wara paling apa? Dekat sama harf apa? An-nun. Tak ada waktu untuk ghunna masuk. Sangat berat. Betul. Kenapa ada ghunna sama waw dan ya? Kenapa? Sebab? Sebab sedikit apa? Jauh sedikit ada ruang. Ada ruang untuk ghunna apa? Masuk. Mumtaz. Ahsan. Ada khilaf dalam idghamul lam warra. Ibrahim, ada khilaf tak? Ada. Tapi? Ahsan, tak masyhur, tak apa terima. Tak ada ulama qurra yang hari ini praktik ghunna sama lam wa ra. Jumhur qurra tak terima, bukan tak buat, tak terima juga. Mafhum, tak masyhur. ما شاء الله ما شاء الله. تنبى أحرف الحلق أحرف إظهار عندك يا أبا زبير؟ لا بس هيا حني كنابا أحرف الإدغام أحرف إظهار كنابا حسن سبب مخرجني سنة طبا جو سانت جو tak bisa pergi ke sana untuk apa ona paling berat. Kenapa izhar, kenapa idgham, kenapa ikhfa, kenapa iqlab? Ya Muhammad, untuk mudahan bahasanya, bukan untuk rusaan bahasanya atau untuk apa memberatkan bahasanya. Di mana-mana ada rusaan, mana-mana ada berat, dia apa tak buat, dia buat untuk lebih mudah, bukan untuk lebih apa berat. Jelas. Baik. Ada satu faedah yang paling besar untuk idgham, tapi di bab yang setelah ni, bab yang depan kita mau belajar. Tengok al-Tibi paling tafsir. Dia buat ahkam nun sakinah wa tarmim. Setelah ahkam nun sakinah, dalam ni ada hukum idgham untuk nun sakinah sahaja. Jelas-jelas. Setelah ni ya, dia, setelah bab itu dia tulis bab apa? Al-idgham. Sebab ada idgham lain, ada idgham lain di depan insyaAllah kita mau belajar al-idgham di Al-Quran untuk hafz juga dua macam. Idgham mim sakinah wa tanwin wa mim sakinah, lepas itu idgham apa? Lain. Kita mau belajar insyaAllah di masa depan. Mafhum? Baik. Qala rahimahullah ta'ala waqlibhuma fi min qabli ba'in mima, يعني يقلب النون والتنوين قلبهما يقلبهما ما سمي مربع مربع نيا نون سما مي نون ساكنة سما تنوين أنت باء عفوا أنت مين نون ساكنة سما تنوين مربع ديا أنت أبا مين كلو جنب حرف أبا باء كلو جنب حرف باء وقلبهما من قبل باء ميما وأخفي بالغنة تلك الميما وأخفي بالغنة تلك الميما يعني الميم إتو مغنونة ما كم غنة الإخفاء يعني حرف الميم الساكنة عفوا حرف الميم الساكن والتنوين المربع أنت ميم مربع أنت دوا بكن ساتو أنت ميم أن سما ميم أدا أبا عن سما ميم أدا أبا عن تقول من بعد من بعد وقت نية مثلا وقت غنة الإدغام في الواو والياء والنون والميم مفهوم. لهذا تعريف الإقلاب ديفينيسي الإقلاب هو قلب النون الساكن أو التنوين قلب النون الساكن أو التنوين ميما مخفى عند الباء بربا نون ساكن سما تنوين أنت حرف أبا ميم ين مخفى ين سما غنة الإخفاء ساعد جنب حرف أبا الباء ساعد جنب حرف الباء بعد شارا ين لاين tak ada bentuk yang lain, cara yang lain tidak ada. Maksudnya nun sakinah sama tanwin kalau jumpa ba harus merubah untuk harf apa? Mim sama nun. Faedah yaqul Sibawi dan lain-lain dari ulama al-lughah semua Arab buat itu, tak ada kecuali. Itu yang bahasanya. Bahasa Arab semua kalau nun sakinah jumpa ba dia tak baca apa nun, baca apa mim. Qala huwa alladhi la tastati'u al-arab illa hu. Arab semua itu cara dia dalam cakap, dalam kata-kata. Nun sakinah merubah untuk apa mim kalau jumpa harf apa ba. Yani nun sama ba tak cocok kecuali kalau nun sakinah sama ba tak cocok. Wajib harus nun sakinah menjadi apa? Ba. Kalau antum dengar sekarang ada orang yang cakap min ba'd, antum wajib faham itu lahn. Apa lahn? Salah difaham. Dia tak cakap min ba'd, dia cakap apa? Min ba'd. Walau dikataannya yang bukan Quran. Mafhum? Wadih? Jelas tak jelas? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus merubah dan merubah ke harf min sahaja bukan harf lain? Min ba'd, min ba'd. Jelas, jelas. Faham tak faham? Jawaban, di bahasa kita ada hubungan yang paling kuat antara nun sama min. Tengok, ada hubungan yang paling kuat antara nun sama apa? Min. Nun sama min saudara di bahasa Arab. Kenapa? Makhraj dia dekat, sifatnya apa? Sama, bukan hampir sama, apa? Sama. Termasuk al-ghunnah. Mana-mana anta jumpa nun, anta jumpa apa? Mim. Maksudnya, suaranya, suara nun sama mim hampir sama. Jelas-jelas. Itu sebab banyak suara yang habis, ayatnya habis sama nun, habis sama apa? Mim juga. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka, Nasta'in Ihdina Assirata, Mustaqim, biasa. Sebab suaranya apa? Apa? Sama. Hampir sama. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tapi tempat keluarnya beda sedikit, itu sebab dia menjadi dua huruf yang beda. Ada hubungan tak hubungan? Hubungan tak hubungan? Baik. Sekarang tengok. Ada hubungan yang paling kuat juga antara min sama ba. Min sama ba. Apa? Apa? Ada hubungan yang kuat, makhrajnya sama. Makhrajnya apa? Sama. Sifatnya beda, betul. Tak ada raku-raku sifatnya beda, tapi makhrajnya apa? Sama. Jelas tak jelas? So, untuk Arab, takut sebab nun tempat keluar dia beda, jauh. Anba sifatnya macam sifat saudara harfun nun, menjadi untuk dia lebih mudah nun itu merubah untuk apa? Min. Ulang lagi. Tengok. Sekarang dia cakap nun sama min untuk kita di suara kita hampir apa? Sama. Dan sebab ba sama min makhraj dia sama, kita merubah nun untuk menjadi apa? Min. Paling mudah untuk pecah harfu apa? Al-ba. So untuk dia nun merubah sama min saat jumpa al-ba paling mudah, lebih-lebih mudah dari jumpa nun sama apa? Ba. And dia cakap tak perlu kita buat takalluf an pecah nun sakinah sama ba, tak perlu, sebab suaranya suara harfu nun macam suara harfu apa? Min. Berubah untuk min sekali habis. Siapa faham ta'rif itu angkat tangan. Masya Allah. Paling jelas. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Dia cakap nun jumpa ba berat, min jumpa ba apa? Ringan. Sama tempat keluarnya apa? Sama. Dan suara nun sama min sama tak sama? Hampir sama. Kalau macam itu berubah sekali, sekali. Alhamdulillah, tawakkalna ala Allah, sudah habis, selesai masalah. Tak berat lagi. هذا تعليل الإقلاب والإجماع فيه. سبب كنابا إجماع دلم حرف الإقلاب إيتو. سبب نون مخرجني أنترى سمو عرب سمت أسما. مين مخرجني أنترى سمو عرب سمت أسما. با سمت أسما. كلاو سمو سمو مأسوني برات أنت سمو تا. أن إيتو مين سمو با ريان أنت سمو تا. فسمو قوات حبيث. Jelas tak jelas? Dan tulis ta'li ini sangat penting anda faham al-iqlab dari dasar. جلاس يا أخوان مفهوم؟ ما شاء الله. الإقلاب إيتو سما فائدة أنتو الإقلاب دو كلمات أدو لم ساتو كلمة سمو أبا سما من بعد دو كلمات دو كلمات لا ينبذن دو ساتو كلمات سما سمو سما إيتو دليل الإقلاب بكان سبقين داري الإدغام فائدة الإقلاب ikut idgham atau ikut ikhfa jawaban sebagian dari ikhfa bukan sebagian dari apa dari apa idgham sebab bisa buat niat dalam satu apa kalimat itu sahih itu sebab kita cakap mimun mukhfa bukan mimun mudghama kenapa kita cakap sebagian sebagian jawaban sebab as-sahih al-iqlab itu satu jenis dari al-ikhfa tapi ulama dia ingat dia sendiri sebab suaranya dan hukum dia apa beda tapi sebagian yani maksudnya dalam bahasa al-iqlab termasuk dalam ahkam apa ikhfa jelas tak jelas faham tak faham masyaallah faedah lagi faedah lagi antum tulis tak tulis itu bab semua faedah imas paling penting untuk kamu masa depan antum mengajar al-iqlab antum tahu al-iqlab dari besar faham? Ta'limnya paling penting soalan bukan faedah langsung ha. Faedah apa ni? Faedah banyak salah ikhwan buat dalam patsy al-iqlab salahan itu apa? Jawaban bibir dia tak tutup sempurna dia buka apa? Rawang antara bibir ia min ba'd betul tak betul? Betul tak betul? Tulis itu salah muhdath tidak ada di bahasa kita atau di pecah yang mutawatir namanya furjatus syafatain furjatus syafatain maksudnya apa? Apa furjah? Ha? Celah celah celah antara bibir celah antara bibir jalan antara bibir itu muhdath tidak ada dan tak perlu kenapa apa dasar apa masalah itu insyaAllah masa depan masa depan saya mengajar kamu sebab bid'ah itu datang kenapa dan macam mana kita tolak niya dan perkataan qurra yang besar apa dalam jelas tak jelas tapi masa depan saya masalah itu besar sedikit tapi antum ingat saya kalau antum mau faedah mungkin setelah habis buku ini dan saya sudah jumpa qurra yang paling besar di dunia dan saya tanya dia langsung saya jumpa Muhammad Karim Rajih Muhammad Karim Rajih dan saya tanya dia langsung anta belajar macam mana sama syaikh kamu sama furjah tak antara iqlab sama ikhfa itu ya syabab dia cakap tak kita tak kenal furjah itu tak tahu furjah itu faham tak faham dan dia santri qari yang paling besar di dunia abad yang lalu sekarang dia umur di atas 100 tahun saya tanya dia langsung dan saya praktik depan dia macam itu atau macam itu faham tak faham dan lepas itu dia praktik depan saya juga tak ada furjah syafatain itu tak ada mafhum masa depan kita insyaAllah mengajar kaum masalah itu dari besar salahan yang dua banyak ikhwan kita merubah al-mim itu mengaruh ba'niya maksudnya waktu dia pecah ni dia mengaruh apa? Al-ba sampai ba' dia menjadi ringan atau menjadi sama gunnah dua-dua itu salah tak ada hubungan antara min sama ba maksudnya nun sakinah yang berubah sama min sama apa ba itu ba tak ada tak bisa tak ada apa tak ada apa hubungan sama harfu apa al ba baca al ba macam biasa min ba'd la yunbadan faham tak faham jangan mengaruh harfu apa al ba إيتون ما إقلاب النون الساكنة، وكان إقلاب الباء الساكنة الباء المتحركة، بعده هموما أن ترى أن ترى حكم الإقلاب سما حرفة الباء، فلو نون ساكنة جنب باء نون ساكنة مربع، تبي أدا مربوها أن تحرف الباء إذا سكاليت أدا، تبي كذا كذا أنت دينار باء الإخوة أدا غنى أتوا باء دي من جاد مسمين تدود وصل. جلاس جلاس إن شاء الله حفظكم الله تعالى، شكرا إن شاء الله للمتابعين، بارك الله فيكم، إن شاء الله بيسر كتاب بدر الإخفاء. سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.